Euyeup gede di sagara kapitineng kumaha damang abdi mah pangesto diri raga mah jagwaring kas mung hate nuju prihatin awit anu jadi margi gamparan sok ngabibingung cacakan namun gamparan abdi teu udar janji abdi lara gamparan lantaran thank you. cerik jero ati palang siang katambias sok inggis dan tuh.